Nah, ikhwan fillah azakumullah, kita masuk kepada pembahasan mad. Pertanyaannya, kapan huruf mad yang asalnya 2 harokat bisa menjadi 4 harokat? Kapan? Atau menjadi 6 harokat? Bila bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, contohnya ini. Nah, pelajaran ke 76. Sya'airi, ya. Kalimat sya'airi ain fathah alif, panjang kan? Bertemu dengan hamzah. Akhirnya dibaca dengan 4 harokat atau 5 harokat. Nah. Namun yang masyhur dari riwayat Hafiz adalah 4 harokat. Jadi dibaca dengan lebih panjang dari mad tabi'i. Sya'airi. Tara'iqa. Qailuha. Bina'an. Utha'an. Sekarang atau membaca baris kedua. Santum. Baris ketiga. Baik. Nah, sekarang kita masih pada halaman ini, ya, halaman 95. Ambil contoh yang paling bawah, ya, tiga kalimat atau tiga ayat. Musa arba'ina. Nah, coba kita baca. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, inilah mad yang ukurannya menjadi 4 harokat dengan sebab bertemunya mad dengan apa? Hamzah. Nah, baik hamzahnya dan alif apa dan huruf madnya itu dalam satu kalimat seperti tiga baris yang awal, ya, sya'airi, tara'iqa, ya, ataupun bertemunya mad dengan hamzah, ya, tidak dalam satu kata seperti tadi Musa, ini ada madnya, mad di akhir kata Musa bertemu dengan hamzah di awal kalimat arba'in. Fatubu, wawu mad pada kalimat fatubu, di akhir kalimat fatubu bertemu dengan hamzah di awal kata ila, ya. Walaupun terpisah namun bertemu, ya. Jadi selama ada hamzah, ada mad, ya, selama ada mad bertemu dengan hamzah, baik dia terpisah ataupun dalam satu kalimat, maka menjadi ukuran madnya menjadi 4 atau 5 harokat. Baik. Nah, namanya yang satu mad wajib, yang satu lagi mad jaiz, ya. Baik, ini nama saja, tapi yang penting sebabnya tahu, ya. Nah, sebagai upaya untuk membantu para qurra yang mungkin kadang tidak terlalu peduli dengan sebab, ya, hanya melihat alamat saja, tanda saja, maka diberi tanda mad, ya, diberi tanda mad. Ya, kalau kita yang sudah belajar, insya Allah bisa tahu kalimat sya'airi, kenapa panjang? Ada mad ketemu hamzah. Ya. Namun ada sebagian yang tidak tahu, tidak belajar, ya. Sehingga ya terbantu dengan tanda. Ya. Sya'airi kenapa panjang? Soalnya ada tandanya itu. Nah, itu kalau belum belajar. Ya. Jadi pada asalnya yang menjadikan sya'airi mad harokat adalah karena pertemuan mad dengan hamzah yang kemudian ditambah lebih jelas lagi adanya tanda mad, ya, tanda mad. Nah, itu tanda itu tadi yang di atas alif itu pada asalnya apa? Tulisan mad, tulisan mad, mad dengan tulisan Arab ya, bukan mad. Itu mim dal, ya, mim dal. Ya, itu bayangkan kalimat mim dal itu bentuknya kayak gitu. Ya, kalau mimnya dibuang apanya, kepalanya, tinggal garis gini. Nah, bisa dipahami ya? Ya, ada papan tulis ini. Ya. Ini kalimat mim dal, kalau garis antara mim dan dalnya dipanjangkan, kemudian huruf dalnya tinggal cuk, gitu aja. Nah, seperti ini, akhirnya menjadi bentuk kayak gitu. Iya. Setelah mengalami beberapa perubahan, akhirnya disederhanakan menjadi bentuk seperti itu aja. Ya, seperti kalimat atau tanda sukun khafifan, ya, tinggal kepalanya saja. Nah. Taib, itu tadi mat wajib dan mat apa? Mat wajib dan mat jaiz. Nah, ukurannya berapa? 4 atau 5. Bagaimana mengukur 4 atau 5? Ya, sebenarnya dengan banyak berlatih kita akan bisa tepat ya. Karena 4 adalah hasil penjumlahan antara 2 tambah 2, ya kan? Ya kan? Kalau kita sudah bisa mengatakan ya, mengusapkan, melafadzkan alif 2 harokat, ko kan 2 harokat, lu 2 harokat, ko lu berapa harokat, ko lu 4 harokat, 2 tambah 2. Maka juga seperti itu mikdarnya, ukurannya seperti itu. Sya'airi qalu'i, sya'ai, kurang lebih seperti itu. Sya'airi, tidak perlu sya'a, ya pas, kalau pas selaras antara lidah dengan hitungan ya. Kalau ini kita membaca dengan cepat misalkan, tapi ini pelan sekali, nanti panjangnya ya bisa lebih dari ya 4 harokat. Toh, adalah madsilah ya, madsilah pada hak kinayah ya. Madsilah pada hak kinayah. Apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah dhamir ha yang di dhammah ataupun di kasrah ya. Hak kinayah adalah dhamir ha yang di dhammah ataupun di kasrah ya. Yaitu dhamir mufrad mudzakkar ghaib ya. Mufrad dhamir mufrad mudzakkar ghaib ya. Hak kinayah yang terletak di antara dua huruf berharokat ya, sebelum dan sesudahnya itu bukan sukun, maka ia dibaca mad. Mad ini dinamakan dengan mad silah. Baik. Coba kita melihat pada halaman berikutnya ya. Pada kolom yang sebelah kanan, coba kita baca dulu supaya lebih jelas apa maksud dari hak kinayah. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Baik. Mana hak kinayah pada ayat tersebut? Hu ya. Hak kinayah adalah apa? Hak dhamir, dhamir hak yang di dhammah. Hu ya. Kemudian antum melihat sebelum hak ada huruf nun berharokat ya. Setelahnya lam berharokat. Nah, bila hak dhamir ini terletak di antara dua huruf yang berharokat, maka dibaca dengan silah ya. Makanya tadi kita baca panjang wa innahu latadzkiratun ya, kita tidak membaca dengan pendek wa innahu latadzkiratun, tapi dibaca dengan panjang wa innahu latadzkiratun ya. Baik. Naam. Bawahnya lagi ya ja'allahu min amrihi yusran, ya ya, kalimat lahu ya, haknya adalah hak apa? Hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berharokat, la dan mi. Ya. Oleh karena itu kita baca panjang ya ja'allahu ya, bukan ya ja'allahu min amrihi. Tayyib. Sebantu melihat pada papan ya. Nah, ini contoh hak dhamir yang lain ya. Nah, coba kalimat fihi hudan, ini hi juga apa? Hak dhamir. Ya'lamhullah, haknya hak dhamir. Ismuhul Masih, haknya hak dhamir. Apakah hak dhamir ini? Ini hak kinayah ya, hak kinayah atau dhamir ha yang di kasrah, ini juga hak kinayah, ini juga hak kinayah. Nah, dhamir ha ini yang kasrah letaknya adalah di antara sukun dan harokat. Ini ya sukun kan. Kemudian berikutnya apa? Harokat. Oleh karena letaknya itu di antara sukun dan harokat, maka tidak dibaca panjang. Fihi hudan, coba. Ya, tidak dibaca dengan fihi hudan, ya. Fihi hudan, coba. Lagi. Ya. Kenapa? Li anna qoblal ha sakin, karena sebelum ha kinayah sukun. Coba dibaca. Ya'lamhullah. Ya'lamhullah. Apakah ha kinayah dibaca dengan mad? Tidak. Karena apa? Li anna qoblal ha'i wa ba'daha sakin, karena sebelum dan sudahnya apa? Sukun. Ismuhul Masihu. Baca. Ismuhul Masihu. Dibaca panjang tidak hak kinayahnya? Ya, karena apa? Li anna ba'dal ha'i sakin ya. Tidak ada yang baca Ismuhul Masih ya. Baik. Nah, supaya kita tidak salah, maka bacaan matsilah untuk penulisan dalam penulisan mushaf ya, diberi tanda wawu kecil atau apa ya kecil. Jadi kita tidak perlu memikirkan apakah hak ini letaknya di antara dua harokat atau tidak ya. Tapi maka diberi apa? Diberi tanda wawu kecil ataupun ya kecil. Nah. Jadi ada apa? Tanda wawu kecil. Innahu, ini tandanya ditambahkan. Pada aslinya tidak ada dalam rasmul mushaf ya. Kemudian raj'ihi ditambahkan supaya kita tidak keliru ya. Ini kenapa dibaca panjang raj'ihi? Karena apa? Sebelumnya harokat, setelahnya juga harokat. Innahu ala, sebelumnya harokat, setelahnya juga harokat ya. Innahu ala. Baik. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, mat tersebut dinamakan mat silah ya. Namanya mat silah. Kapan dibaca mat silah? Ya, kalau dibaca nyambung, dibaca wasol. Kalau tidak dibaca wasol, maka tanda-tanda tadi wawu kecil atau ya kecil tidak berlaku ya. Seperti contoh ya, pada halaman 96, wa innahu ya, jadi wawunya dipakai kapan? Kalau kita sambungkan dengan kata berikutnya, wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Kalau kita waqafkan gimana? Wa innah ya, hanya sukun. Yaj'allah wa innah faj'alah am yaj'alulah innah wa yaquluna innah liyuzhirah ya. Jadi wawu atau ya-nya tidak berlaku ketika waqaf ya. Sehingga dibaca silah ketika wasol ya. Nah, kemudian mad silah ada berapa macam? Dua. Ada mad silah sughra, ada mad silah kubra. Baik. Nah, silakan dilihat di sini. Ini jadi aqsamu maddis silah, macam-macam silah ada dua, silatun sughra, silatun kubra. Nah, laisa ba'daha hamzatu qata. Ya, jadi ini mad silah namun setelahnya bukan hamzah. Mad silah setelahnya bukan hamzah. Maka dibaca dengan dua harakat. Maluhu wa ma kasab. Coba. Maluhu wa ma kasab. Wa ummihi wa abihi. Wa ummihi wa abihi. Ya. Sekarang mad silah su'a kubra. Setelah ha ada hamzah qata. Malahu akhladah. Malahu akhladah. إلى طعامه أنا apa ayatnya ini, surat apa ini, إلى طعامه أنا surat apa ini apa surat apa lah ya فلينظر الإنسان إلى طعامه. Baik. Coba kita baca kelengkapan ayatnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Baca. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Mad silahnya terpakai tidak? Tidak terpakai. Karena apa? Waqaf. Ya. Nah, kapan terpakai? Kalau wasal. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. طيب bisa dipahami ya. Masilah sughra seperti apa, masilah kubra seperti apa. Maaf. Coba sekarang kita beralih ke buku saja. Kita baca yang masilah kubra bagian kiri. La ya'kuluhu illal khati'una. ويعظم له أجرا من بعد اسمه أحمد والله عنده أجر عظيم ذلك أمر الله أنزله إليكم لا يمسه إلا المطهرون وآخر من شكله أزواج فسترضع له أخرى untuk masilah kubra ya.